Pak Rudi, selamat pagi. Ya, biar bagaimana juga suara rakyat harus didengar. Jadi calon independen harus disetujuin. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Gilbert, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, ini media Indonesia 60% saya rasa itu minimum ya. Maksimal mungkin 90%. Rakyat menginginkan calon dari independen. Karena calon dari independen seperti Sri Sultan, terus ada Fahrul Rahman dan lain-lain itu lebih kompeten ya dibandingkan dari partai itu. Partai busuk semua sebab. Jadi calon independen yang diinginkan seperti Sri Sultan lah. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Roland, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan. Ya, kenapa kebanyakan orang inginkan independen? Karena yang ada sekarang itu kan boleh dibilang alat terburuk semua, tidak ada yang baik. Jadi mereka semua di situ adalah dari dulu itu selalu itu-itu aja. Jadi mencoba mempertahankan status quo. Jadi saya rasa tidak mustahil lah kalau mereka mau berubah apa mengadopsi calon independen tersebut. Ya, ini mungkin hanya koreksi untuk wakil rakyat, dibilang wakil rakyat sebetulnya tidak. Mereka hanya mewakili kepentingan kelompok mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Roland. Pak Yudi. Ya, silakan Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ini, ya memang saya setuju itu apa independen. Jadi jadi apa yang diinginkan oleh DPR kita sih tidak heran. Jadi memang kita harapin calon presiden dari luar DPR. Itu yang saya harapkan. Ya, komentar saya itu aja dulu. Ya, baik Pak Yudi. Mitra Bisnis 633-9160 masih bisa Anda hubungi untuk opini serta komentar Anda seputar dengan alasan memegang konstitusi pansus RUU Pemilihan Presiden tidak menyetujui adanya capres independen. Baik, saya kembali ke opini Anda. Pak Mariman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Iya, saya kira memang harus dibuka ya peluang bagi calon-calon independen, dan kenyataannya memang banyak potensi-potensi yang sangat bagus tapi berasal dari calon independen gitu. Jadi jangan dihambat agar negeri ini cepat maju melesat ke depan begitu. Ya. Baik Pak Mariman, Pak Holil, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, sangat setuju presiden dari independen ya, karena nanti sesudah jadi presiden supaya tidak menyuarakan partai tapi menyuarakan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Holil. Ya, Mitra Bisnis Media Indonesia menulis, menurut survei 65% warga Indonesia menghendaki capres independen. MPR harus mengamandemen konstitusi tersebut dan tidak buta akan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Baik, masih komentar Anda saya terima Pak Yuda. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi. Silakan. Ya, saya kira sih nggak praktis kalau independen. Kalau mau nggak mau orang yang independen juga harus punya dukungan suara dan harus ada yang membantu dia menjadi presiden. Jadi tetap harus ada suatu organisasi yang mendukungnya. Gitu okay. Kira-kira. Ya, terima kasih Pak Yuda. Dan yang terakhir Pak Rohman, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan. Semangat sekali, senang saya. Oke. Okay. Jadi gini Mbak, orang-orang partai politik itu yang jelas mereka itu oportunis, antagonis, dan hipokrit. Kita menginginkan calon presiden yang idealis dan nasionalis. Yang menjanjikan itu adalah calon independen. Mari kita dukung semuanya. Kalau nggak bisa fisik ya moral. Jadi kita bila perlu tampil ketika mereka kampanye, kita berikan dukungan. Seperti Obama itu dana kampanyenya luar biasa, Pak. Supaya bisa menang mereka harus dibutuhkan keterlibatan kita secara langsung. Terima kasih dan semoga sukses calon independen. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rohman.